سورة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده إخواني adalah pertemuan kita yang perdana dari kajian kitab Ar-Rad ala man taba'a Guru al-Madahib al-Arba'ah, sanggahan bagi yang mengikuti selain madhab yang empat. Buku ini buku yang penting untuk dikaji agar kita tidak bebas leluasa bak mustahid, dan juga agar kita senantiasa tawadhu mengikuti petuah dan arahan para ulama, terutama dalam bab berfikih. Kalau kita bukan mujtahid, maka kita berarti adalah muqallid, walaupun berbungkus namanya muttabi', tetap saja bukan mujtahid. Oleh karena itu, apa yang kita amalkan ini mesti berdasarkan pemahaman para salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, iyaka iyaka anta takallam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Hati-hati Anda berbicara tentang suatu permasalahan agama yang Anda tidak punya imam di dalamnya. Termasuk dalam bab fikih, tatkala kita menyimpulkan sebuah kesimpulan dari permasalahan fikih, walaupun di situ terdapat dalil, maka yang ditanyakan ialah atas pemahaman siapa dalil tersebut sehingga Anda menyimpulkan demikian. Man salafuka fi hadha, siapa salaf Anda terkait hal ini? Ini penting, karena kita bukan mujtahid, maka tidak boleh kita sekonyong-konyong menyatakan berdasarkan hadis ini, berdasarkan ayat ini, kesimpulannya adalah begini. Ini mamnu, enggak boleh. Berdasarkan pemahaman siapa? Dan banyak ahli bid'ah terjebak ke dalam kebid'ahan karena salah paham terhadap dalil. Apakah punya, enggak punya dalil? Punya. Kenapa bisa terjebak ke dalam bid'ah? Karena salah paham terhadap dalil. Seluruh ahli bid'ah, mereka pasti semua keliru dalam memahami dalil. Ini semuanya, tidak ada terkecuali. Ini enggak ada terkecuali. Semua ahli bid'ah, mereka punya landasan, punya dalil, Quran, sunnah, ucapan sahabat, punya. Tetapi mereka salah paham memahami dalil. Kenapa demikian? Karena mereka tidak tawadhu kepada para ulama. Mereka memposisikan diri mereka mujtahid, sehingga mereka berkata berdasarkan dalil, maka begini begitu. Di atas pemahaman siapa? Di atas pemahaman saya. Siapa Anda? Bukan salaf. Kalau begitu, Anda mesti mengikuti arahan salaf. Ya, ini ngeri. Dan ini terjadi. Semua firqoh-firqoh, sekte-sekte yang menyimpang. Kenapa demikian? Mereka tidak mau menyerahkan dalil yang ia hafal kepada pemahaman para salaf. Maka slogan kembali kepada Quran dan Sunnah harus diikat dengan berdasarkan pemahaman salaf, yang rojehnya menurut salaf, bukan menurut kita. Ini berbahaya juga kalau kita menyatakan yang rojeh menurut saya. Apakah Anda mujtahid sehingga Anda bisa mengkonklusikan dalil, Anda bisa menyimpulkan dalil? Oh bukan. Nah, kalau begitu serahkan kepada para ulama. Buku ini ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam rangka mengembalikan umat kepada titah sebenarnya, yaitu apa? Kembali kepada pemahaman salaf. Karena di masa beliau atau sebelum di masa beliau, muncul orang-orang yang sudah enggan kembali kepada pemahaman para ulama dalam menyikapi dalil. Akhirnya yang terjadi ialah mereka salah paham terhadap dalil, dan berikutnya mereka meremehkan para ulama, terutama empat imam madhab. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali di buku ini beliau menjelaskan siapapun di antara kita yang paling berilmu tentang Qur'annya, tentang sunnahnya, tentang qaul sahabat, tentang qaul imam, kalau dia hadir di masa Imam Ahmad, jadi santri saja dia enggak pantas, tidak layak, apalagi mau disejajarkan dengan Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Kalau ternyata di antara para empat imam ini ada kekeliruan, wajar, mereka adalah mujtahidun. Kalau benar pahalanya dua, keliru pahalanya satu. Mereka adalah mujtahidun. Ya, barakallahu fikum. Empat imam itu mazhabnya siapa? Loh, mereka adalah mujtahidun. Para ulama ahli usul menyatakan, kalau seorang yang mujtahid tidak boleh bertaklid kepada orang lain. Dia mesti berijtihad, menyimpulkan dalil berdasarkan perangkat-perangkat ilmu yang telah dia miliki untuk menetapkan sebuah hukum. Dan orang-orang lain justru yang bertaklid kepadanya dalam mengambil faedah dari kesimpulan hukum yang ia lakukan dengan perangkat-perangkat ilmu yang ia miliki. Oleh karena itulah sahabat, mereka adalah mujtahidun, tabi'in mujtahidun. Maka tidak tepat kalau dikatakan sahabat apa madhabnya, tabi'in apa madhabnya. Dan ini lucu, tidak tepat seperti ini. Para ulama ahli usul menetapkan demikian. Barakallahu fikum. Ya, kita masuk saja ke buku ini karena buku antum kebanyakan masih di on the way. Ya, kapan sampainya? Rabu depan. Senin. Kelewat rajin kajiannya. Aduh. Nah. Ya, yang bukunya belum datang, nah, itu ya dipakai PDF. Tapi udah banyak juga saya lihat yang ada bukunya. Ya, tapi mayoritas yang bukunya belum datang. Nah, rencananya janjinya enggak, Mas? Sabtu. Enggak, janjinya kemarin. Seharusnya Sabtu. Indonesia ini ya. Ya, lihat wabihi nasta'in. Lihat. Wabihi nasta'in. Mulai Mas Bowo kayaknya bukunya udah lengkap tuh. Nah, beli di mana tuh? Mas Bowo. Ayo coba Mas Bowo, baca Mas Bowo. Orang-orang yang bertakwa, ya, Al-Mabu'uz bid-din al-qayyimi, yang diutus dengan membawa agama yang lurus dan syariah yang baqiyah. Ya, syariat yang terus ada, ya, yang kekal, al-mu'ayyadah, al-mahmudah. Syariat yang ya, yang kekal lagi, yang mu'ayyadah, yang ditolong oleh Allah, al-mahmudah, yang dijaga. Alladzi la yazalu min ummatihi, yang senantiasa akan ada dari umatnya, ta'ifatun, sekelompok orang yang zahirin, ya, zahirina 'alal haqq, yang mereka ya menampakkan kebenaran, la yadurruhum man khadalahum, orang-orang yang memberikan mudarat kepada mereka tidak akan mampu memberikan mudarat kepada mereka, hatta kumasah, yang menyelisihi mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka tidak akan mampu memudaratkan mereka, hatta takumasa'ah, sampai hari kiamat kelak. Amma ba'd. Lanjut lagi Mas Bowo. Amma ba'd. Faqad balaghani inkaru ba'd an-nasi 'ala inkari 'ala ba'd man yantasibu ila madhhab al-imam Ahmad wa ghairihi min madhahib al-ummati al-mashhurina fi hadha az-zamani al-khuruja an madhhab al-khuruja an madhhab fadahim fi masa'ila wa za'ama anna dhalika la yunkiru 'ala man fa'alahu wa anna man fa'alahu قد يكون مجتهدا متبعا للحق الذي ظهر له أو مقلدا لمجتهد آخر فلا ينكر ذلك عليه نعم terus oi ayam siapa itu أقول وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التقلان ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم حسن kemudian kata Al-Habib Ibn Rajab amma ba'd qad balaghani, kata beliau telah sampai kepadaku ingkaru ba'din nas, ya, tersiar kabar pengingkaran sebagian orang, ala ingkari, ya, atas pengingkaranku. Jadi ketika Al-Habib Ibn Rajab mengingkari, mengkritisi, ya, sebagian orang, ternyata ada lagi yang enggak sepakat, yang keberatan juga dengan kritikan Al-Hafidz Ibnu Rajab. Jadi ini kritik dibangun di atas kritik. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengkritisi, ternyata ada orang yang enggak suka, yang keberatan, yang mengingkari. Nah, ini mukadimahnya. Ya, ala ingkari ala ba'di man yantasibu ila madhhabil Imam Ahmad au ghairihi minal madahib au ghairihi minal madahib al-mashhurin fi hadzal zaman. Al-khuruja an madhabihim fi masa'ila, ya, telah sampai kepadaku ada tersiar kabar bahwa ada sebagian orang yang keberatan, yang mengingkari ketika aku mengkritisi, mengingkari, ya, mengingkari sebagian orang yang menisbatkan diri, menyandarkan diri kepada madhab Imam Ahmad atau madhab yang lainnya dari madhab-madhab yang empat yang masyhur di zaman ini, ternyata mereka al-khurujah, pendapat-pendapat orang yang dikritisi oleh Ibn Rajab ini keluar dari madhabihim fi masailah, dalam berbagai permasalahan. Imam Ibn Rajab mengkritisi mereka, kalian katanya Ahmad bin Hanbali, Syafi'i, Maliki, ya, kalian katanya Maliki, kalian katanya Hanafi, dan saya tahu kalian bukan mujtahidun, ya, tetapi kenapa pendapat kalian keluar dari imam kalian? Ya, padahal kalian bukan mujtahidun, kalian enggak berhak berijtihad untuk menentukan hukum. Malah kalian tentukan berdasarkan observasi kalian sendiri. Ya, ijtihad tanda kutip, padahal bukan mujtahid. Nah, ini kurang lebih begitu kronologisnya. Ya, jadi baca buku itu harus tahu, ya, mukadimah, sebab penulisan, begitu, biar paham gitu. Wa za'ama anna dhalika la yunkaru 'ala man fa'alahu. Ya. Dan orang tersebut yang dikritisi oleh Imam Ahmad memandang bahwasanya melakukan perbuatan seperti ini ya enggak masalah. Ya, enggak ada masalah. La yunkar, enggak perlulah dikritisi, diingkari gitu. Enggak perlulah dikritisi, diingkari bagi yang melakukannya. Wa anna man fa'alahu qad yakunu mujtahidan. Yang melakukannya kan bisa jadi dia mujtahid juga, muttabi'anil haq, mengikuti kebenaran, alladzi dhahara lahu. Ya, dia bisa jadi juga mengikuti kebenaran yang nampak bagi dia, au muqallidan lil mujtahidin akhar, atau bisa jadi dia juga muqallid bagi mujtahid yang lain. Wala yungkaru dzalika 'ala fihi. Ah, maka enggak perlulah diingkari gitu. Enggak perlu dikritisi perbuatan dia tadi. Ya. Kata Al-Hafidz, ini perkara besar, enggak seperti itu, mesti diingkari. Maka beliau berkata, fa aqul wa billahi taufiq. Maka saya katakan, nah ini beliau dengan memohon pertolongan pada Allah. Ya. Maka taufik dengan wabillahi at-taufik. Maka dengan taufik dan bantuan pertolongan dari Allah, wallahul musta'anu, padahal Allah lah tempat bersandar, wa alaihi tuklanu, tempat memohon pertolongan dan tempat tuklan bersandar, wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut lagi. Albar, ayo. لا ريب أن الله تعالى حفظ لهذه الأمة دينها حفظا لم يحفظ مثله دينا غير دين هذه الأمة، وذلك أن هذه الأمة ليس بعدها نبي يجدد ما دثر من دينها كما كان دين من قبلنا من الأنبياء، كلما دثر دين نبي جدده نبي آخر يأتي بعده، فتكفل الله سبحانه بحفظ هذه الدين هذا بحفظ هذا الدين وأقام له في كل عصر حملة يدفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل الله سبحانه بحفظ كتابه، فلم يتمكن أحد من الزيادة في أنفاضه ولا من النقص منها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ أمته القرآن في زمانه على أحرف متعددة تيسيرا على الأمة لحفظه وتعليمه حيث كان فيهم وتعلمه حيث كان فيهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، فطلب لهم الرخصة في حفظهم له أن يقرئهم على سبعة أحرف كما ورد ذلك في حديث أبي بن كعب وغيره. نعم. Kemudian Al-Hafidz Ibn Rajab menyatakan, wala raiba annallaha ta'ala hafidha hadhihi al-ummata li hadhihi al-ummati dinaha hifdan lam yahfad mislahu dinan ghayra dini hadhihi al-ummah. Ya, maka tidak diragukan lagi bahwa Allah Ta'ala telah menjaga untuk umat ini, agama umat ini, dengan penjagaan yang Allah belum pernah menjaga dengan penjagaan semisalnya. Ya, pada agama selain dari umat ini. Kaum Yahudi, Nasrani, ketika agamanya, kitab sucinya ditahrif, diselewengkan oleh para pendeta-pendeta mereka, ahli-ahli ilmu mereka, ulama mereka, maka Allah biarkan sehingga tertahriflah, terselewengkanlah Injil, Taurat sampai hari kiamat kelak. Dan hari ini yang beredar dari kitab-kitab suci mereka itu semua sudah ditahrif, semua sudah diselewengkan. Ya, tahu mana kita itu diselewengkan? Bukti yang jelas adalah kitab suci versi mereka tadi itu semua membiarkan peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Ya. Nah, di samping hal-hal yang sudah diketahui. Lihat, kitab-kitab suci mereka ada perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian ini, perjanjian itu. Dan tidak ada jaminan keamanan. Kalau umat ini jelas Allah jaga. Ya, Allah jaga. Hadisnya Allah munculkan terus para penjaga sanad. Dan dengan sanad hadis menjadi terjaga keautentikannya. Al-Qur'an demikian pula. Allah mudahkan bagi siapa saja untuk menghafal Quran, sehingga ketika ada orang yang datang membawa ayat-ayat palsu, para penghafal Quran mengetahuinya. Ya. Mana lagi berikutnya? Wa dzalika anna hadhihi al-ummata laysa ba'daha nabiyyun yujadidu madzara min diniha. Karena umat ini tidak ada setelahnya nabi lagi yang akan memperbaharui apa yang telah madzara min diniha, apa yang telah ternodai, terkotori, ya, sudah dimanipulasi dalam agamanya. Kama kana dinu min qablina. Kama kana dinu man qablana. Ya, sebagaimana agama orang-orang sebelum kita, minal anbiya'i, dari para nabi. Kullama dasara dinu nabiyyin jaddadahu nabiyyun akhar. Maka setiap kali terjadi perubahan agama nabi, seorang nabi ini mulai ditahrif, mulai diselewengkan, mulai didondai oleh berbagai pemahaman-pemahaman yang sesat, maka agama tersebut akan diperbaharui oleh nabi yang lain. Ya'ti ba'dahu, yang datang setelahnya. Fatakaffalallahu subhanah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bihibli hadadzini, Allah menjamin dengan penjagaan agama ini. Wa aqama lahu fi kulli asrin, dan Allah akan membangkitkan di setiap masa hamalatan, sekelompok orang yang membawa agama ini. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ya. Yang di setiap masa orang-orang tersebut memikul agamanya ini, yang dengan mereka, dengan sebab hadirnya mereka, maka mereka ini akan yanfun, ya, akan menafikan, mengingkari tahrif al-ghalin, setiap tahrif, penyelewengan dari naskah-naskah ayat-ayat suci maupun hadis, ya orang-orang yang ghalin, ya, kaum orang-orang yang melampaui batas, wantihal al-mubtirin, dan penyimpangan orang-orang yang melakukan kebatilan, wa ta'wil al-jahilin, dan ta'wil, ya, ta'wil, tafsiran yang salah dari kalangan orang-orang jahil. Allah bangkitkan terus para ulama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran ini, dan kami yang akan menjaganya. Maka Allah menjamin menjaga kitabnya. Falam yatamakkan ahadun, yang seorang pun tidak ada yang mampu, minaz ziyadati fi al-fatihi, untuk menambah lafadz-lafadznya, wala minan naqsi minna, tidak mampu menambah atau menguranginya. Dan Nabi SAW yuqri'u ummatahu al-Quran fi zamani ala ahrubin mutaaddidatin. Dan Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada umat beliau di zaman beliau itu berdasarkan huruf-huruf yang beraneka ragam. Artinya berdasarkan dialek yang variasi. Ya, kalau dialeknya begini, Nabi membacakannya sesuai dengan huruf yang mereka pahami, dialeknya. Ya. Kenapa demikian? Taisiran, dalam rangka memudahkan alal ummati, bagi umat ini, lihibdihi wa ta'allumihi, untuk menjaga, menghafalnya, mempelajarinya. Haitsu kana fihim al-ajuzu wa syekhul kabiru, karena di tengah-tengah mereka ada ajuz, nenek-nenek, orang tua, syekhul kabir, aki-aki, ya, orang-orang tua, wal gulam, wal jariyah, ya, budak, gulam, budak pria, jariah, budak wanita, warajul alladzi lam yaqra' kitaban qad, dan ada orang yang enggak bisa baca sama sekali. Fatalaba lahum ar-rukhsata fi hifdhihim lahu ay yuqri'ahum 'ala sab'ati ahrufin. Maka Nabi SAW meminta kepada Allah keringanan untuk mereka, untuk umat, agar Nabi SAW, agar beliau bisa membacakan Al-Qur'an kepada mereka dengan 7 huruf, maksudnya 7 dialek. Ya, 7 huruf, 7 dialek. Kama warada dzalika fi hadis Ubay bin Ka'b wa ghairihi, sebagaimana hal ini terdapat dalam hadis Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya. Nah, ya, berikutnya coba apa? Dimas, baca Dimas. Mutabaidah. Harfi. Al-harfi alladhi wasala ilayhi. Fakhtalafu hiraydin fi hurufil Qur'ani. Fakanu idha ijtama'u fil mawsim fil mawsim aw ghayrihi ikhtalafu fil Qur'ani ikhtilafan katira. Fajma'a ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ala jam'il ummati ala harfin wahidin. Khasyata mudaf, nanti mudafun nilainya itu masdar. Antakhtalifa hadil ummatu fa'il. Khasyata antakhtalifa hadil ummatu fi kitabiha kama talafat al-umamu qablahum fi kutubihim. Warau anna maslahata takhtali dhalika. وحرفوا ما عدا هذا الحرف حرف الواحد من المصحف وكان هذا من محاسن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي حمده عليها علي وحذيفة وعيان الصحابة. نعم. Di mana kita bacanya sini? Semalam antasyarat. Kemudian ketika kalimat Islam sudah tersebar, artinya Islam sudah tersebar fil aqtar ke berbagai penjuru negeri. Ya. Wa tatafarraqa al muslimuna fil buldanil mutaba'idati. Dan kaum muslimun pun juga tersebar ke negeri-negeri yang jauh. Ya, kaum muslimun ada yang di Siprus, ada yang di mana gitu kan. Udah ke Cina, ke Eropa. Ya, ke Afrika di masa Utsman. Karena delegasi laut sudah dilakukan di masa Utsman. Pasukan laut, armada laut. Ya, maka sara kullu fariqin minhum yaqra'ul Qur'ana 'ala al-harfi alladhi wasala ilayhi. Maka jadilah setiap kelompok, setiap golongan dari kalangan mereka, dari kaum muslimin, mereka membaca Al-Quran sesuai dengan dialek yang sampai kepada mereka. Fakhtalafu hina idin fi hurufil Quran. Maka mereka pun berselisih terkait tentang dialek Quran. Di mana taunya? Kan belum ada WhatsApp, belum ada internet, belum ada apa. Ya, yang di Mekah enggak tahu bagaimana orang-orang yang ada di Siprus masuk Quran, baca Quran. Nah itu apa? Fakanu idza ijtama'u fil mausim. Nah, ini ketemunya di mausim. Maksudnya di musim haji. Nah, mereka ketika berkumpul di musim haji, nah, mereka mendengar bacaan Quran kan masing-masing dengan menjadi imam salat. Nah, dan yang lainnya ataupun yang dari negeri-negeri jauh dengerin bacaan imam Masjidil Haram. Kok gini sih? Kok gini? Ah, gitu. Ya. Ikhtalafu fil Quran ikhtilafan katsira. Mereka pun berselisih terkait Quran ini dengan perselisihan yang besar. Fa'ajma ashabun Nabi. Ya. Oleh karena itulah para sahabat Nabi ajma'ah telah bersepakat fi ahadi Utsmana di masa pemerintahan Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu ala jam'il ummati ala harfin wahidin. Ya, untuk menyatukan umat di atas satu dialek bacaan Quran. Ya, khasyata an takhtalif hadhil ummatu. Khawatir umat ini berselisih fi kitabiha, berselisih dalam terkait kitabnya, kita yaitu Al-Qur'an. Kama ikhtalafatil ummu qablahum, sebagaimana umat-umat sebelum mereka berselisih fi kutubihim, terkait kitab-kitab mereka. Warau annal maslahata taqtadi dzalik, dan mereka memandang maslahat memang menuntut demikian. maslahatnya mesti kayak begitu, disatukan. Wa harraqu ma 'ada hadzal harfil wahid minal masahib, dan mereka membakar mushaf-mushaf yang selain satu dialek, ya, dari mushaf-mushaf ini dibakar semua. Dialek apa yang disepakati? Dialeknya Quraisy. Karena Quran turun untuk Quraisy waktu itu. Dan Nabi SAW adalah orang Quraisy. Fakana hadza min mahasini amirul mu'minin, maka ini adalah termasuk di antara kebaikan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wa hamidahu 'alaiha Aliun wa Hudzaifah wa ayyul sahabat. Ya, maka dengan hal ini Ali, Hudzaifah dan seluruh sahabat memuji Utsman radhiyallahu anhu. Ya, ayan tokoh-tokoh sahabat yang lainnya memuji Utsman. Baik. Cukup dulu kali ya. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Ya, ke depan. Subhanallah wa bihamdih, syukran ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.